الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 32 dan setelahnya dari surah Al-Qamar, Allah mengisahkan ulang kepada kita tentang kaum-kaum sebelum kaum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yakni kaumnya Nabi Lut. Kemarin pembahasan tentang Nabiullah Salih dengan kaumnya, Nabiullah Hud dengan kaumnya. Sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaum Lutin bin nudur. Ayat 33 pun. Kadzabat qaum Lutin bin nudur. Sungguh kaum Lut telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperingatkan kepada mereka. Peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salatu wassalam, mereka dustakan, indar peringatan-peringatan. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjainahum bisahar. Sesungguhnya kami mengirim kepada mereka kaum Lut ini yang berada di negeri Sodom. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut. Kami mengirim untuk mereka angin yang sangat kencang yang membawa bebatuan, yang menghujani mereka dengan batu. Barakallahu fikum. Tentu bukan cuma sekedar dari penyimpangan seksual yang mereka tekuni, yakni berupa homo, ini kecenderungan dan kesenangan terhadap sesama jenis. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini yang terjadi di kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan penyimpangan ini pertama kali terjadi di kaum ini. Baik. Sehingga Nabi Lut senantiasa menasihati kaumnya, bukan cuma sekedar ini, tapi juga mereka melakukan kesyirikan. Baik. Mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, disertai dengan kemaksiatan ini, dari penyimpangan seksual. Sehingga Nabi Lut alaihi salatu wasalam mengingatkan kaumnya, haulai banati hunna atharu lakum. Inilah anak-anak perempuanku, yakni anak-anak kaumku. Dalam tafsir yang lain, inna haulai banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Alaysa minkum rajulur rasyid. inilah anak-anak perempuanku. Mereka-mereka itu lebih suci, lebih